Ibrani pasal kasera. Ya tobas sejolona puang Allah Ta'ala den aturan pasompan. Na den to tenda pasompan panggaraga tolino. Ya jo tenda pasompan disapai. Ya to ngenan joolo disanga ngenan macero. Den ngenan palita jo. Na den to meja dipani roti. To dipasompan lako puang Allah Ta'ala. Ya tolan na liu. To napasisarak kain pesapa. Disanga ngenan kami nang macero. Den meja disapu bulawan jo. To dipadei pangadupan. Na den to mesa pati disanga pati kasibasean to disapu ngasam bulawan. Lanjo pati den kurim bulawan to nani kande disanga manna tekenna imang Harun to mentaruk moton na anu. Na dua papan batu to dinin nuki sang pulo parentana puang Allah Ta'ala. Den dua tau-taun na kerup jau tungu na jo pati. Tanda kumua jui to puang Allah Ta'ala. Mbalahi paniina jo kerup nesamboi tutu pati to dinin dan pangan tau. Apa teda mo naladipau simisa-mesa teto. Susimi jo diatoro jo tenda pasompan. Alo-alo tuli mentama nginan macero to imang lanjama jamanna. Imang lompumanda to mentama nginan kami nang macero. Nasipi sentori sang taun na pugau. Yan na mentama, bawang rara karoba na pasompan lako puang Allah Ta'ala. Metada anna didampangan keden dosa teda na dianggai moi to na pugau imang iari kato buda. Susi mijo na pamanasai roh Allah Ta'ala kumua, yan na den una pajo ngenan macero, teeda panawading totolino mentama ngenan kami nang macero. Yang asam mojo pangrapangan na to apa jaji teto, batuanan na kumua ia to karoba to dipasompan nuna palakupuang Allah Ta'ala, teeda na kulin nampangan to masompa anna teeda mo na pasalai pinawanna. Sangaya jo atoran pasompan, susiuna to atoran pemali to dikandena na diisona, sola mang rupa-rupa atoran mang pemacero. Teda kasumputan na sunga, apa na pangwen puang Allah Ta'ala, dikua na turu itaunna sanggenna dipaden to bassebaru. Menjajimi imang lompo to almase, na bengki kameluan susi to taperasaimo. Mentama mi tendana puang Allah Ta'ala jo suruga. Malabi na teda caccana jo tendana puang Allah Ta'ala. Sangatangnya panggaraga tolino. Batuanana teda na pole jo mai teelino. Yaton na mentama tendana puang Allah Ta'ala to almase. Taru hita mangenan kami nang macero. Mangolo lako puang Allah Ta'ala. Ya jo watu. Teda nambawa rara beke bulolo batu rara anak sapin la dipasompan. Apa rara kalena tola na pasompan. Pisen bang rijo, teda na paralu didadu. Sangaya jo rarana, napake labak taruh ki teda cepana. Yato rara beke bulolo batu rara sapin balian. Batu au anak sapin mangka dipasompan. Dipakem pifikki toto carepa situru aturan na Nabi Musa anna wading sompa puang. Na yake ya jo rara batu au wading pemaceroi to carepa situru aturan na Nabi Musa. Labi pole opai atorarana almase wading pemaceroi apa tolan penawanta anta wading masompa lako puang Allah Ta'ala to tuo. Sangat teda mo taparalu sompai, pake atoran pasompan to teda buana. Ya torarana almase wading pugok ki susi jo. Nasaba ia to almase teda kasalanna. Napa tujui roh Allah Ta'ala to tuo taru, to almase napa sompan kalena lako puang Allah Ta'ala susi karoba teda caccana. Napa si jajian ni almase to basse baru. Dikuana ya to kamatianna lalabak tau jumai kasalanna tona pugauk tona atoran basse jolo. Na ya to tomangka muna pilei puang Allah Ta'ala la nampak baraka teda cepa'na tomangka na basse anni. Yanna den surak mana Laden to butinna kumua mate mi to tonggaragai. Sangat eda pana dipake jo surat mana ketua una pi to tonggaragai. Ya pina dipake ke mate mi jo tau. Susito mi jo dempi olok-olok mate digere. Na ya to raranam pa asah ito basse jolo. Ya to namangka mo na pangpisinan ngasang Nabi Musa. To atoran na puang Allah Ta'ala lako to Yahudi. Na alami torara anak sapi narara beke bulolo. Na pasirai wai, na mana mpipiki ijo surat atoran na puang Allah Ta'ala sola to Yahudi. Mpake riuh hisop dikapuk bulu bembala amalea. Yaton na pugauki Nabi Musa susijo mangkadai na kuwa. Ia muteraram paasai to basse na paden puang Allah Ta'ala tola mituru. Mangkai jo napi pikitoi to tenda pasompan nasininna parewanan to dipake masompa. Sitonganna yana situru aturan agama to Yahudi. Jidi mura to teeda na dipemaceroim pake rara. Susito mi jo yapi naden kadidampangan ke dipatok doi rara. Yato tenda pasompan panggaraga tolino. Bajo-bajo na bangra jo tendana puang Allah Ta'ala jo suruga. Na yake ya jo tenda pasompan jo lino di pemaceroi pake karoba susi jo. La abi pole opa ya to tendana puang Allah Ta'ala parallu di pemaceroi pake karoba la abi melo. Na ya to almase teda na mintama tenda pasompan panggaraga tolino. To bajo-bajo na tenda na puang Allah Ta'ala jau suruga. Apa mentamai suruga na mangolo lako puang Allah Ta'ala. Jau ite ito lampang kadanang ki. Yato imang lompona to Yahudi. Taun-taun mentamang enan kami nang macero. Lampas sompan rara to tangia rara kalena. Apa iya to almase pisen rimang tama lampas sompan kalena. Sanga yakin nala susi imang lompona to Yahudi to almase, lana dadu punalam perasai parik kamatean, melau jomai dipaden na te elino. Sibalikanna, pisenri mangkaratu to almase te watu tampakana lino, mpas sompan kalena landam pangan tau. Mangka napat tantu puang Allah Ta'ala, kumua pisenra mate to tolino. Namane puang Allah Ta'ala rata karakarana. Susi tomi almase pisen rim pasompan kalena landam pangan buda tau. Na yake ratu pole emi teda mo na ratu lampang ben sungana. Na sabak dosana tau. Apalam ben mira kasalamatan lakoton tajan karatuan na pole.